kepadanya. Kala itu dia menggenggam erat tanganku. Hujan kali ini mengingatkan kepadanya. Kala itu dia bisikkan, jangan kau pergi. Dan dia bersuara,